sempat naon ieu kaula. Di mana ieu kula? Tamana jalan saha batur kula, batur momo. Pisimu temana hareudang asa awak pikeun pikipasanana keung asa awak pibaturan kirung ieu teh di mana kasaha kula nanyakeun Gusti kaula dek tobat kaula rek ampun kaula rek insap bere kasempetan kaula hayang hirup deui. Mana dulur kula, mana baraya kula, kolot kula, anak kula, dunya kula, ampun kula. Ye, kaula rek abus deui kana wujud kula. Nada samukti kana wujudna sedengkeun ieu wujud nuju ka genset anu luar biasa nyerina. Ku bumi henteu ditampi, ku jagat teu ditarima, komong lamun kunu kawasa. Saha nanyakeun ka saha menta tulung kula. Yeuh geuning ari hirup sarah ka hirup teu diaku dosa teh kalah ngagedean tongkoro pingat ditutup. Yeuh geuning ari timbureun waktu balitungan kula linglung kula teu apa jalan. Di alam naon ieu kula? Banyak itu nu cing paruringkap puluh punuk tete soranaon eta geuning kumujang sepuh ah eta gedong oh jalan ka gedong nu molongpong teh katutup pembalesan cicing di alam marakayangan ku bumi henteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kunu kawasa sumohon geuning kitu saha nu nyiksa teh geuning amal perbuatanana ari pangeran mah muarek nyiksa jeung ngaganjar ka saku makhluk anging makhluk kudu eling kana eta siksaan sareng ganjaranana dunya teh tenulungan tenulungan geuning lubak libuk harta kakayaan teh geuning aya paedahna dicenak salah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh kelas ruh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan mana mana belaanana pangkat teh daya nya teu pinu tadi narasan ieu atuh di dunya teh kadar diumarakeun moalila hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaranunana dekasaha datang sanurek nampa urang ka mana jalan poe naon init naon urek dibawa sumohon iwati amal perbuatan hade anu bakal ngaganjar urang nganterkeun ka alam kanikmatan sumohon numawi di dieu silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana ucu ku kituna kirang sareng langkungna muga wae kapunten ti kuasa para kanca nyecu sirombongan Giri Harja tilu leres nu jeung tepang deui mudah-mudahan kapayung tiasa ditepangkeun deui.